Baik, bareng bersama New Palapa, artis yang Sabtu ini asli kelahiran Kota Buaya, Surabaya. Yang punya suara merdu tentunya, kasetnya sudah beredar di seluruh persada Nusantara. Ada SNP Indonesia, ada Ramayana, juga ada Mike Pro Shooting, ada Republik Tango, Andisa Rahma, New Palapa. Spesial banget buat semuanya di sini, Republik Tango.